Musicanacon. Kau dengar yang dong bilang, kalau sayang dan cinta seutuhnya hanya untuk kau. Dan coba sayang kau dengarkan apa yang saya bilang. Jujur cinta ini masih kau yang miliki. Kemari dalam, kau dengar dalam, mau kasih kemana rasa cinta ini. Sio sayang, jangan kau dengar, percaya tong akan bersama. Kemari dalam, kau dengar dalam, mau kasih kemana rasa cinta ini. Sio sayang, jangan kau dengar, apa yang dong bilang. Kemana rasa cinta ini? Sio sayang, jangan kau dengar.